jatuh cinta padamu. Sejak pertama kita bertemu, dia menghuni relung hati. Kau tak pernah peduli. Tuhan, mengapa kau anugerahkan cinta yang tak mungkin tuk bersatu? Kau yang telah lama ku cintai, ada yang memiliki cinta sejati. Cinta ini jalan hidup telah membuat kita harus senantiasa bersama. Lewati segala suka duka, tiada cinta bicara. Cinta sejati tak akan pernah mati, selalu aku jatuh cinta padamu.